salati qulna assalamu ala allahi min ibadihi assalamu ala fulanin wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama la yaqulu la taqulu assalamu ala allahi fa inna allaha wassalam syarhun hadha alhadithu rawahu al-bukhari wa muslimun wa abu dawuda wan-nasa'i wa ibnu majah min hadithi Syaqiq bin Salamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza jalasna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala allahi qabla ibadihi assalamu ala fulanin wa fulanin al hadith wa fi akhirih dhikru at-tashhidu At-tashahudi Al-akhiri Warwahu At-Tirmidhi Min hadithil Aswadi Ibni Yazidin An Ibni Mas'udin Wa dhakaru fil hadisi Sababun Sababaya Ya fil hadisi Sababanahi Sababa ya, Sababanahi wa dzakara fil hadis sabab nahyu an nahyi mudapun ini an nahyu an dzalik bi qoulihi fa inna allahu wassalamu wa minhu salam wa qad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza insarafa minas salati al maktubati al istighfaro thalasan istighfaro thalasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikrami wa fil hadithi inna hadha huwa tahiyyatu ahlil jannati li rabbihim tabaraka wa ta'ala wa fi at-tanzili ma yadullu ala anna rabba tabaraka wa ta'ala yusallimu alaihim fil jannati kama qala ta'ala salamun qawla min rabbir rahim wa ma'na qawluhu inna allaha ma'na qawlihi inna allaha huwas salam annahu ta'ala salimun min kulli naqsin wa min kulli tamthilin fa huwa al-mawsufu bi kulli kamalin al-munazzahu an kulli Aibin wa naqsin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Bab la yuqal assalamu ala Allah. Ya, bab penjelasan tentang tidak boleh mengucapkan salam pada Allah. Ya. Qala al-musannif mengatakan fi sahih dalam as-sahih itu sahih Bukhari ya. An Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ia mengatakan kunna idza ma'an nabi kami dahulu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi salati qulna ya, kami dahulu apabila kami melakukan sholat bersama Nabi kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadih, semoga keselamatan untuk Allah dari para hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Ya, faqala Nabi, maka Nabi SAW mengatakan la taqulu assalamu ala Allah fa inna allahu assalam. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah, karena Allah lah assalam yang maha memberi keselamatan. Nah, penjelasannya di sini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Wa Abu Dawud dan juga Abu Dawud meriwayatkan hadis ini. Ya. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah juga An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Ya. min hadisi Syaqiq ibni Salamata, dari hadis Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu. Baik. Qala, ia mengatakan, kunna idza jalasna ma'an nabi, kami dahulu kami, apabila kami bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi salati, ya, dalam salat kulna, ya, ini maksudnya kami jalasna, kami duduk dalam salat, ya, itu tasyahud. Assalamu ala Allah qabla ibadih, sebelum ibadih. Assalamu ala fulan wa fulan al hadis, wa fi akhirihi dzikru tasyahud al akhir. Kemudian di akhir hadis itu disebutkan bacaan tasyahud al akhir. Nah, kemudian rawi at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Al-Aswad Ibnu Yazid dan dari Ibnu Mas'ud, ya, kemudian beliau menyebutkan hadis tersebut. Wa dzakara fil hadis, dan beliau menyebutkan dalam hadis tersebut sababan nahyi an dzalik, sebab larangan Nabi tadi. La taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Biqauli, yaitu dengan sabda beliau, fa inna Allah wa salam wa minhu salam, karena Allah lah assalam, ya, dan darinya lah keselamatan. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa minas salah, apabila beliau telah selesai dari salat, ya, al maktubah salat wajib, istighfar, beliau beristighfar salasan 3 kali, wa qala Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Nah, ya. Kemudian wafil hadis inna hadza huwa tahiyatu ahli jannah li rabbihim. Ya. Hadis ini adalah tahiyatnya, ucapan selamatnya penduduk surga terhadap Rabb mereka. Ah. Kemudian wa fi tanzil, tanzil itu di Al-Qur'an, ma yadullu ala anna Rabb tabaraka ta'ala yusallimu 'alaihim fil jannah. Ya. Di Al-Qur'an disebutkan ada yang menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka ta'ala itu mengucapkan salam kepada ahli jannah di surga. Kama qala ta'ala, salamun qawlu min rabbir rahim. Ya. Ya. Salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Ya. Wa makna qawlihi inna Allah wa salam, ini udah dibaca, anna Allah ta'ala salimun min kulli naqsin. Maknanya bahwa Allah selamat dari segala jenis kekurangan, wa min kulli tamsilin, dari segala keserupaan. Fa huwal mausufu, maka dia Allah yang disifati, zat yang disifati, ya, bi kulli kamalin, dengan segala kesempurnaan. Al munazzahu ala kulli aibin wa naqsin, yang disucikan dari segala aib dan kekurangan. Nah, mufil bada'i, ya, tafadhal. Bada'i al-fawaid, kitabnya Ibnu Qayyim. Ayo, tafadhal baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala fil bada'i assalamu ismu masdarin wa huwa min al-fadhil du'ai. Yatadhammanu al-insya'a wal-ikhbaro. Fajihatul khobariyati fihi la tunaqidu al-jihata al-insya'iyati wa huwa ma'na insya'iyata. Al-insya'iyata wa huwa ma'na salami al-matlubi indal tahiyati. Wa fihi qawlani mashhurani. Al-awalu anna Allah azza wa jalla huwa salamu, wa ma'nal kalami nazalat barakatuhu alaikum wa nahu hadha. Fakhtubira fi hadhal ma'na min as fakhtira, huruf ya bukan huruf ba, fakhtira. Fakhtira fi hadhal ma'na min asma'ihi azza wa jalla ismu salami duna ghairihi minal asma'i. Athani anna salama masdarun bima'nas salamati, wahual matlubu al mada'u bihi inda. Kalau mada'u antum wawunya tasdid, mada'u bihi inda tahiyyati. Wa min jihad, karena itu aslinya wawunya dobel, ya, dia maf'ulun gitu. Madu'un. Nah, gitu. Nah, di idgham. Maf'ulun. Nah, da'a yad'u. Nah, terus. Wa min hujjati ashabi hadzal qawli annahu ya'ti munakkiran. Fa yaqulu munakkiran, munakkaran. Fa yaqulu al-musallimu salamun alaikum. Walau kana asman min asma'illahi lam yusta'mal kadzalik. Wa min hujjatihim annahu laisal maqsudu min as-salami hadzal ma'na wa innama al-maqsudu minhu al-idhanu bil bisalamati khabaron wa du'aan. Ana. Ini di Bada'iul Fawaid, yaitu Ibnu Qayyim berarti ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di Bada'iul Fawaid, ya, beliau mengatakan, ya, assalamu ismu masdar. Salam itu ismu masdar. Isim masdar beda dengan masdar. Kalau masdar yang hurufnya adalah huruf fi'il. Kalau isim masdar yang hurufnya berbeda dengan huruf fi'il. Ya. Semisal sabbaha yusabbihu masdarnya tasbihan. Isim masdarnya subhanan. Nah itu. Nah. Ini kata Ibnu Qayyim, assalam isim masdar. Ya. Tabarakallahu fikum. Salima yaslamu, nah gitu kan. Nah. Wa ila yaf'alu, ya kan. Wa huwa min alfadhid du'a, dan dia termasuk lafaz-lafaz yang mengandung makna doa, yatadammanu al-insya'a wal khabariyata wal ikhbara. Yang dia mengandung insya' dan khabar, ikhbar. Kalau ikhbar itu kayak mubtada khabar. Nah. Kalau insya' ya fi'il amr misalkan, permintaan. Kalau ikhbar yang dapat didustakan, dapat dibenarkan. Itu namanya ikhbar, khobar. Nah, tapi kalau insya, ya nggak bisa dibenar, nggak bisa didustakan, orang dia perintah, begitu. Nah, itu maksudnya. Larangan, nah, misalkan. Baik. Wajihatul, mana lagi? Wajihatul khobariyah. Nah, aspek khobariyah dari assalam, ya, la tunaqidu al-jihata al-insya'iyata. Itu pun juga tidak kontra, tidak bertentangan dengan aspek insya'iyah. Wa huwa makna salami al-matlubi inda tahiyyati. Yaitu makna assalam yang dituntut, dimohon pada saat tahiyyat. Assalamu ala ibadillahi salihin. Ya. Wa fihi qawlani masyuran. Berarti di sini ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, annallaha azza wajal wassalam wa ma'nal, ya, Allah azza wajal adalah assalam. Ya, wa makna kalam, makna ucapan tersebut berarti Allah assalam, ya, nazalat barakatuhu alaikum. Itu keberkahan Allah turun kepada kalian. Ya, wa nahu hadal, yang semisal ini, fakhtira hadal makna, maka pendapat ini yang dipilih, min asmaihi azza wajal, maka dipilihlah untuk ini, ya, dari pendapat ini arti nama Allah azza wajal assalam, ya, min asmaihi ismu assalam duna ghairihi minal asma, tapi tidak dengan nama yang lain dari nama-nama Allah. Ah, kemudian asani anasalam masdar. Nah, kalau tadi isi masdar, yang sekarang salam masdar. Salima yaslamu salaman. Wawal matlub wal mad'u bihi inda tahiyyati. Itu yang diharapkan, diminta, dituntut pada saat ucapan tahiyat. Wa min hujjati ashabi hadzal qaul, di antara argumentasi orang-orang berpendapat dengan ini, annahu ya'ti munakkaran. Bahwa assalam ini datang dalam bentuk nakirah. Ya. Wa yaqulu al-musallimu, maka orang yang mengucapkan salam mengatakan salamun alaikum, walau kana isman min asma'illah lam yusta'mal kadzalik. Ya. Baik. Seandainya ia termasuk, ya, nama-nama Allah, tentu dia tidak digunakan seperti itu. Ya. Baik. Wa innamal maqsud minhu idan bisalam khabaron wa du'aan. Ya. Akan tetapi maksudnya adalah pemberitahuan tentang keselamatan sebagai berita dan doa. Nah, terus waqala al-'allamah Ibnu Qayyim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu wa faslul khitabi an yuqala al-haqqu fi majmu'il qawlaini fa kullun minhumā ba'dul haqqi was-shawabu fi majmu'ihima. Wa innama yatabayyanu dhalika biqa'idatin wa hiya anna haqqa man da'a Allah bi asma'ihi al-husna an yas'ala fi kulli matlubin wa tawassala bil ismil muqtadi lidzalika al-matlubi al-munasibu li husulihi al-munasibi li husulihi hatta inna da'iya mutasaffi'un ila Allah ta'ala mutawassilun ilayhi bihi. فإذا قال ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إنك أنت التواب الغفور غفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب سلامتي التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة سلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب سلامته وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى wa talaba salamati minhu fata'ammal hadhihi alfa'idata. Naam. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim mengatakan wa faslul khitab, ya, ayu qal al-haq fi majmu'il qawlain, itu faslul khitab untuk memisah, artinya di sini yaulah untuk anggaplah untuk dihilangkan berbagai macam perbedaan pendapat tadi gitu mengenai makna salam, maka yang hak, ya, maka yang tepat dari kumpulan dua pendapat tadi faqulun minhuma ba'dul haq, ya, maka majmu' kumpulan dari dua pendapat tersebut, ya, menggabungkan dengan dua pendapat tersebut karena masing-masing dari keduanya ada mengandung kebenaran. Wasawab fi majmu'ihima. Ya, dan kebenaran itu pada kandungan keduanya tadi. Wa inna ma yatabayyanu dzalik, hal ini semakin jelas bi qaidatin, dengan sebuah kaidah, wa iya anna haqqo man da'a Allah bi asma'il husna ayas ala fi kulli matlubin. Bahwa setiap orang yang boyang hak orang yang berdoa kepada Allah, ya, dengan menggunakan nama di antara nama-nama Allah yang husna, maka hendaknya dia meminta dalam setiap permintaan, ya. Wa yatawassalu bil ismi al muqtadi lidzalikal matlub, dan dia hendaknya bertawasul dengan nama yang mengandung dari doa dia tadi, dari tuntutan dia tadi. Al-munasib lihusuli, yang cocok dengan permintaan dia tadi. Kalau dia minta rezeki, dia bertawasul dengan nama Allah Ar-Razzaq. Dia minta ampunan, bertawasul dengan nama Allah Al-Ghafur, ya, pada sebelum doa atau setelah doa. Nah, hatta anna da'iya mutasyafi'un ilallahi ta'ala mutawassilun ilaihi bihi, hingga orang yang berdoa kepada Allah itu tadi meminta syafaat pada Allah dan bertawasul kepadanya dengan doa tadi, ya, Wa idza qala rabbi ighfirli, kalau dia mengatakan rabbi ighfirli wa tub alayya, ampunilah berilah taubat aku, innaka antat tawwabul ghafur, ini cocok banget ya kan. Iya, wa tub alayya disebutin nama Allah at-tawwab, dia minta ampun disebutin nama Allah al-ghafur. Faqad sa'alahu amrain, berarti orang tadi telah meminta kepada Allah dua hal. Wa tawassala ilaihi bismain, dan dia berarti bertawasul dengan dua nama ini dari nama-nama Allah al-muqtadiyaini lihusulil matlubi. Ya, yang dua nama tersebut mengandung dari apa yang untuk mendapat apa namanya? Mengandung apa? Sebab terwujudnya permohonan dia tadi. Ya, menjadi konsekuensi sebab terkabulkannya dua apa tuntutan dia tadi. Wa qala li Abi Bakrin, ya. Dan Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, waqad sa'alahu ma yad'u bihi, ya, yang telah bertanya kepada Nabi tentang suatu doa kepadanya, maka kata Nabi, qul, ucapkanlah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ya Allah aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau, faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisi engkau, warhamni rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Ini cocok banget ya, minta ampunan minta rahmat disebutin innaka anta al ghafur ar rahim. Fal maqamu lamma kana maqama talabis salamati, maka momen di sini, maqam saya terjemahin momen aja ya, ya atau konteks ya. Maka konteks di sini tatkala konteksnya adalah minta keselamatan, allati hiya ahammu 'inda ar-rajuli, ya, yang keselamatan ini adalah sesuatu hal yang paling urgen bagi seseorang, atabilabdiha bisigotismin min asma'illahi ta'ala, maka digunakanlah, ya, maka dia membawakan sebuah lafadznya, nah, dari nama-nama Allah dengan redaksi nama diantara nama-nama Allah ta'ala, yaitu as-salam, alladhi tutlabu minhu as-salamatu, yang keselamatan diminta dengannya. Patatadamana labdus salami maknayain, maka lafadz salam ini mengandung dua makna, yang pertama zikrullah, yang kedua ya talabus salamah, memohon keselamatan, wahuwa maksudul musallimi, inilah maksud orang yang mengucapkan salam tadi. Naam. Waqad tadammana salamun alaikum isman min asmaillah, ini udah dibaca ya, dan salamun alaikum itu pun juga mengandung nama diantara nama-nama Allah ta'ala, wa talabas salamati, wa tala, dan dia juga mengandung apa, talabas salamati minhu, ya, permohonan keselamatan dari Allah. Fata'ammal hadhihi al-fa'idata, maka perhatikanlah faedah ini. Ya, ini kata Ibnu Qayyim di Bada'iul Fawaid. Naam, haqiqatuhu, naam, faddal. Bismillah, qala rahimahu ta'ala, wa haqiqatuhu al-bara'atu wal khallasu. Ah, jangan wal khallas biasa ya. Wal khallasu wan najatu minas syururi wal uyubi. Wa ala hadzal makna taduri wa ala hadzal makna taduru Naam taduru daru ya duru. Taduru tasarifihi. Hey, fi'il itu kok bisa jadi majrur tasarifihi, tasarifuhu. Tasarifuhu. Fa'il dari taduru. Faman dalika, famin dalika qauluka sallamakallahu wa minhu du'aul mu'minina ala sirati rabbi sallim wa minhu salimus sayy wa minhu salimus sayyi li salimas sayyu wa minhu salimas sayyu li fulanin ay khalusa lahu wahdahu. Qala ta'ala daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna rajulan salaman li rajulin ay khalisan lahu wahdahu la yamlikuhu ma'ahu khairuhu wa minhu as-silmu diddul harb wa minhu as-silmu diddul harbu li'anna harbi li'anna kulla wahidin minal mutaharibina mutaharibina. Itu kan dua ya, mutaharibain. Oh, mutaharibaini yakhlasu yakhlusu yakhlusu wa yaslimu wa yaslamu wa yaslamu min adal akhiri adal akhir gangguan orang yang lain. Wa li hadha bunya fihi alal mufa'alati. Nah, mufa'ala. Mufa'alati. Wa qila al musalimatu mislil musalamah. Musalamatu mislil musyarakati. Musyarakah. Taib, taib cukup. Wa haqiqatuhu hakikatnya hakikat dari as-salam ini berarti apa? Al-baro'atu. Nah, berarti dia ketika dia selamat berarti dia berlepas diri. Ya, was wal khalas wal khalasu khalas. Kan orang sering ngomong gitu. Khalas sudah. Artinya dia sudah bebas gitu, selamat dia. Nah, wan najatu. Dan artinya berarti apa? Dia selamat minas syururi wal uyubi. Dari segala macam surur, jamak dari syar, keburukan-keburukan dan aib-aib. Cacat-cacat. Berbagai macam cacat. Wa ala hadha makna, maka berdasarkan makna ini ya taduru tasarifuhu. Maka tasarif ya. Tasrif, tasrif dari salam ini berkutat kepadanya. Segala macam tasrifnya. Ya, sallama yusallimu, salima yaslamu. Baik. Al-mu'minu ya, man salima. Al-muslimuna min bin nisanihi wa yadihi. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Fa min dzalika qauluka sallama qallahu. Nah, di antaranya hal ini tasrif-tasrifnya semoga Allah menyelamatkan Anda. Wa minhu darinya. Wa doaul mukminin ala shirath, dan juga doa seorang mukmin di atas shirath. Ya Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Tayyib barakallahu fik. Bahkan disebutkan ya syiarul muslim ala sirat, Rabbi salim salim. Wa minhu diantaranya salima syai'u li fulanin. Sesuatu itu ya murni untuk si fulan saja. Ya. Ai khalusalahu. Nah, itu murni untuk dia wahdahu semata. Allah berfirman daraballahu masalan rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin. Allah memberikan perumpamaan yaitu seorang pria, budak laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan, dan orang dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang pria saja. Ini permisalan ya musyrik ya. Ai khalisan lahu, yaitu milik dia saja, wahdahu la yamliku ma'ahu ghairuh, yang tidak dimiliki oleh orang lain, budak tadi. Wa minhu as-silmu didud harb. Ya. Di antaranya adalah as-silmu damai adalah didul harb. Silm damai adalah lawan kata harf. Harf apa? Perang. Lianna kulla wahidin minal mutaharibain yakhlusu wa yaslamu min adal akhir. Karena masing-masing dari orang yang berperang itu ya. Ya. Atau mutaharibain dari dua kubu ya. Itu bebas dan selamat dari gangguan yang lain. Walihada bunia ala hadal mufa'alah. Ya, oleh karena itu ya wazan ini pakai wazan mufa'alah. Fakila musalamah, ada yang mengatakan musalamah, ada yang mislu al-musyarakah, seperti wazan musyarakah. Musalamah saling damai, as-silm. Seperti musyarakah, saling bersekutu. Wa minhu al-qalbu as-salim, di antaranya qalbu as-salim. Qalbu yang salim, yang selamat. Wa huwa an-naqi min ad-daghal. ya, yaitu hati yang naqi yang bersih dari daghal, dari cacat. Ya, wal aib, dan dari aib. Wa haqiqatuhu, hakikatnya allazi qad salima Allahu wahdah fa khalusa min daghalis syirki wa ghillih. Ya. Hakikatnya itu orang yang telah memasrahkan dirinya kepada Allah, berarti dia telah memurnikan diri dari kotoran syirik serta aib-aibnya. Ya. Baik. Wa daghali dzunub. Ya, dan dari berbagai kotoran dosa. Wal mukhalafat, dan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bal huwa al-mustaqimu ala sidqi hubbihi, bahkan dialah orang yang istiqamah di atas kejujuran cinta dia. Wa husni muamalatihi, dan kebaikan interaksi dia. Hadha huwa alladhi domina lahu najata min adabihi. Ya, inilah orang yang dijamin keselamatan dari siksa Allah, dan beruntungnya dia dengan karomahnya. Ya. Wal fawz bi karomatihi. Wa minhu ukhida al-islam, dari sinilah, dari kata salam diambil kata Islam. Fa innahu min hadhihi al-maddati, karena dari maddah, dari materi inilah. Ya, lianna lahu al-istislamu wal-inqiyadu lillah. Ya. Itulah ada pemasrahan diri, ketundukan kepada Allah. Wa takhallusu min syawa'ibi syirki. Ya. Juga dia membebaskan diri dia dari berbagai macam, ya, jerat-jerat kesyirikan. Fasalima li rabbih, maka dia berserah diri kepada Rabbnya. Wa qawlu salahu, sama ini memasrahkan diri kepadanya. Kal abdi, seperti budak. Alaji salima li maulah, yang dia menyerahkan dirinya untuk tuannya. Laisa lahu fihi syuraka'u mutasyakisun, ya, yang dia tidak memiliki sekutu-sekutu yang membuat mereka nanti saling berebut. Walihada darabah subhanah hadaini al-misalain lil muslim al-khalis wali rabbihi walil musyrik bihi. Oleh karena itu Allah membuat perubahan ini untuk orang mukmin yang murni berserah diri pada Allah, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Nah, selesai bab 51. Subhanakallah.